يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نور الأوطاني يا نبي manusia bisa memiliki kehidupannya sendiri,

kita berdoa juga semoga Allah mensukseskan rencana acara besar kita 12 Rabiul Awal di Monas di waktunya pagi sebagaimana tahun yang lalu di Monumen Nasional akan mengadakan Maulid Agung tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal pagi waktunya karena itu hari Senin kebetulan tepat dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari itu tanggal merah. Jadi semoga acara ini sukses dan semoga Allah dari hal-hal yang menghambat dari pada kejadian ini dan kita berharap juga bahwa acara ini menjadi acara besar yang menjadi benteng bagi khususnya bumi Jakarta dan umumnya bangsa kita dari segala musibah dan bala yang akan datang kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan kita meneruskan kembali dengan doa dan mengajar bersama untuk muslimin muslimat dan terangkatnya pemimpin yang mencintai pembenahan umat. Amin Allahumma amin. Tafadhal masykura ya arhamar Sirajullah dan untuk yang mempunyai untuk nama putra keduanya yang baru dilahirkan kemarin dari pasangan suami istri Taufik Hidayat dan Karina, nama yang saya syaratkan Muhammad Badrullah Muhammad Bulan namanya Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkahi berkah yang besar nanti dan semoga menjadikan rumah tangga ayah ibunya dalam keberkahan dan rahmat dan kita berminat yang akan tersambil lagi kembali dan akan tertawa berbahagia.